dan Umar radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kita katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang selanjutnya yang kita ambil pelajaran pada hari kemarin adalah bahwa orang-orang munafik mengumpulkan dua kerusakan. Yang pertama, mereka tidak mau beriman. Yang kedua, mereka menghina orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafik, ya, yang sudah kita pelajari pada hari kemarin. Coba sebutkan pelajaran hari kemarin, yang lain lagi pelajarannya. Nah, siapa yang catat? Ah, kebodohan hakiki itu adalah apa? Ya, kebodohan hakiki adalah tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya dan berusaha berbuat keburukan untuk dirinya. Ini bodoh, ini dungu kuadrat. Ya, ini bodoh kuadrat seperti jahilun murakkab. Ya, tidak tahu kebaikan untuk dirinya malah berbuat buruk untuk dirinya. Nah, hati-hati kepala keluarga juga seperti ini. Ya. Kalau seandainya dia tidak tahu mana yang baik untuk keluarganya, malah berbuat buruk untuk keluarganya. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza naqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi طغيانهم يعمهون. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita membaca ayat yang ke-14 yang artinya, dan jika mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan amanna, kami telah beriman. Dan jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, nanti saya artikan dan kita maknai tafsiri apa arti setan-setan tersebut, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan memanjangkan kesesatan mereka dalam benar-benar sesat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Ini salah satu sifat orang munafik lainnya. Jadi kalau kita ingin kumpulkan dari ayat yang keberapa itu sifat orang munafik, ya, mungkin Bapak-bapak bisa mencatat sifat orang munafik. Kalau kita beberapa waktu yang lalu kita sudah mencatat sifat-sifat orang bertakwa, ada 6 tanda, di salah satu tandanya ada 6. Sekarang sifat orang munafik dalam surah Al-Baqarah ini dimulai dari ayat yang ke-8. Jadi faedah pertama, sifat-sifat orang munafik. Urutannya biar kita lebih sistematis, sifat-sifat orang munafik dari mulai ayat ke-8. Yang pertama yaitu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak beriman. Mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak beriman. Yang kedua, menipu Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Menipu Allah dan orang-orang beriman. Yang ketiga, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Sifat orang beriman, saya ulangi, yang pertama, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, tetapi tidak beriman. Yang kedua, menipu Allah dan orang-orang beriman. Yang ketiga, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Yang keempat, mereka perusak di bumi, tetapi mengaku mengadakan perbaikan. Mereka perusak di bumi, tetapi mengaku mengadakan perbaikan. Ini yang keempat. Sudah. Yang kelima, mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang kelima. Nah, berarti sekarang hari ini yang keenam. Ya. Jika berkumpul dengan orang beriman, mengaku beriman. Jika berkumpul dengan kawan-kawannya, mengaku mengolok-olok orang beriman. Jika berkumpul dengan orang beriman, mengaku beriman. Jika berkumpul dengan kawan-kawannya, mengaku mengolok-olok kaum beriman. Makanya saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, permasalahan kalau kita diundang dalam perkara-perkara bid'ah, kita tidak boleh melakukan apa macamnya, melakukan pekerjaan seperti bunglon. Kalau kita hinggap di sebuah tempat yang berwarna coklat, maka kita akan menjadi coklat. Kalau kita hinggap di sebuah tempat yang berwarna hijau, kita akan menjadi hijau. Ini tidak benar. Ini namanya orang munafik. Makanya yang paling baik sikapnya adalah orang-orang beriman, apabila diajak kepada perkara-perkara bid'ah, mengatakan, mohon maaf, saya tidak mengerjakan perbuatan itu. Selesai. Ya. Jangan nanti dia ikut, nanti tidak ikut, nanti ikut, nanti tidak ikut. Ini sama persis seperti apa yang disebutkan sifat orang munafik yang keenam, yaitu jika bertemu dengan orang beriman, ngakunya beriman. Jika berkumpul dengan kelompoknya, maka mengaku mereka hanya mengolok-olok orang beriman. Sifat yang keberapa itu? Yang keenam. Gak ada yang ketinggalan, ya? Oh, ini pantas mendaftarkan diri jadi wartawan. Cepat semua nulis, alhamdulillah. Nanti kebiasaan tersendiri, ya. Dan itu tidak semua yang Bapak harus tulis sesuai dengan apa yang saya sebutkan, kan? Tetapi apa yang Bapak pahami itu yang ditulis, ya. Cuma harus poin-poinnya harus sesuai dengan selaras apa yang kita sebutkan, sehingga tidak carut marut. Jadi ini yang keenam, ya. Jika berkumpul dengan orang beriman, ngakunya beriman. Ini sifatnya orang munafik. Tapi jika berkumpul dengan kelompok-kelompok mereka, kami hanya mengolok-olok. Nah, perhatikan apa yang disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Inilah dari perkataan orang-orang munafik yang mereka ucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat di dalam hati mereka. Ini salah satu contohnya. Ya. Wa dzalika annahum idza istama'u bil mu'minin adhharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum. Yang demikian itu adalah jika mereka berkumpul dengan orang yang beriman, mereka memperlihatkan bahwasanya mereka di jalan orang beriman, mereka sesungguhnya bersama orang beriman. Fa idza khalu ila syayatinihim. Nah, jika mereka berkumpul dengan syayatin, setan-setan mereka. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sering menjelaskan bahwasanya setan itu bisa juga dari manusia. Bahkan ternyata ada hadisnya, saya baru lihat di riwayat Imam Ahmad, disebutkan oleh siapa? oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Coba perhatikan hadisnya di dalam kitab Musnad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, na'udzu billahi min syayatinil insi wal jin. Kita berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia dan jin. Setan-setan manusia dan jin. Berarti manusia juga ada setannya. Kemudian faqultu, yang meriwayatkan ini Abu Dzar. Aku berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, walil insi syayatin. Wahai Rasulullah, apakah manusia juga mempunyai setan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, iya. Manusia yang berbentuk setan, setan yang berbentuk manusia pun ada. Nah, ini makanya saya sering mengatakan bahwa dalam perkara setan itu selalu sering dipakai jamak dalam bentuk banyak-banyak plural. Syayatin. Syaitan itu tunggal, syaitanun. Itu satu setan. Ya, syaitanani itu dua setan. Syayatin itu setan banyak. Dan iblis tidak dijamakkan karena iblis cuma satu. Iblis yaitu iblis yang tidak mau sujud itu. Siapa dia? Dia adalah jin, dia adalah setan. Jin makhluk yang tercipta dari api. Iblis adalah pemimpin jin kafir. Nah, ya, ini para ikhwan. Saya sering membedakan antara jin, iblis dengan setan. Paham ya bedanya sekarang? Jadi iblis itu bagian dari jin dan juga dia disebut dengan setan. Bahkan pemimpin kafirnya setan. Ya. Nah, lalu kuyang masuk mana kuyang? Lawas banget kan menangan kuyang. Tahu kuyang Pak? Tahu. Kuyang itu masuk jin. Gendruwo masuk jin. Si manis di mata lantan masuk jin. Ya. Kemudian suster keramas masuk jin. Ya. Ini masuk jin semua. Pokoknya yang jenis-jenis hantu yang ada di Indonesia mungkin kalau di diklasifikasikan jadi ribuan, itu jin semua. Ya. Hantu-hantu yang disebut di Indonesia itu adalah jin. Jin yang menyerupakan dirinya kadang bisa terlihat oleh manusia, kadang cuma mengganggu dengan suara, kadang cuma mengganggu dengan gerakan, jin. Ya, nanti permasalahan apakah jin itu bisa mengganggu secara fisik? Nah, ini nanti permasalahan beda. Ya. Yang jelas, di sini pembicaraan kita, orang-orang munafik kalau ketemu dengan syaitan, setan-setan mereka. Nah, sekarang siapa setan-setan itu? Perhatikan. Beberapa ulama di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setan-setan yang ditemui oleh orang-orang munafik itu adalah ru'usuhum minal kufur. Para pemimpin-pemimpin kekafiran. Para pemimpin-pemimpin kekafiran. Ini maksud setan menurut Abdullah bin Abbas. Jadi apabila orang munafik bertemu dengan pemimpin-pemimpin kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka mengatakan, nahnu ma'akum, innama nahnu mustahziun. Kami bersama kalian, jangan takut. Kami hanya mengolok-olok orang beriman. Memang sedih sekali Pak, kalau ada musuh di belakang. Musuh dalam selimut itu paling kesal. Ya kan? Kita seakan-akan dibohongi. Kalau musuh di hadapan kita kalah masih mending. Ini musuh dari belakang. Kita mau nuduh gimana? Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mati, anaknya kan minta disolatkan, bukannya disolatkan, kain kafan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ditakutkan akan ada berita yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. atau mencela para sahabat. Ini beliau tidak mau. Itulah sulitnya musuh dalam selimut. Dan itu nanti yang menyebabkan besarnya dosa orang-orang munafik. Bahkan mungkin lebih besar dibandingkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang kafir musyrik menyatakan dirinya, saya tidak beriman, selesai. Orang munafik ngaku beriman tapi tidak beriman. Mana yang lebih parah? Kayak sekarang, partai Islam. Ngaku partai Islam. Ya? Tapi tidak menjalankan syariat Islam. Mendingan gak usah ngaku partai Islam sekalian. Kan begitu. Daripada munafik belang-belang. Kadang kuning, kadang hijau, kadang merah. Ya ini partai Islam. Ini contoh ya kemunafikan dalam persilatan politik Indonesia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan Imam Mujahid rahimahullahu taala bahwa syayatin yang dikumpuli oleh orang-orang munafik adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang musyrik, mereka mengatakan, nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang beriman. Ada lagi yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, bahwa orang-orang setan di sini, ini ketiga, yang ketiga berarti, min yahud alladzina ya'murunahum bitakdzib wa khilafi ma ja'a bihi rasul. Yang ketiga, apabila mereka berkumpul dengan setan-setan mereka. Setan-setan di sini adalah dari orang Yahudi. Yang memerintahkan untuk mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba lihat orang munafik itu di antaranya orang Syiah Rafidhah. Munafik zaman sekarang, munafik abad ini. Orang Syiah Rafidhah ngaku memerangi orang-orang kafir. Tetapi ternyata bermain dengan orang-orang Yahudi yang menindas kaum muslim di Palestina. Ngaku musuhnya orang-orang kafir, orang-orang Zionis, tetapi bermain. Munafik. Lihat, penafsiran-penafsiran para ulama itu semuanya benar. Abdullah bin Abbas menafsirkan dua, yaitu pemimpin-pemimpin kekafiran. Berkumpul dengan pemimpin-pemimpin kekafiran. Yang kedua, pemimpin-pemimpin dari kaum Yahudi yang memerintahkan untuk menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa lagi? Orang-orang musyrik dikumpuli semua dan setiap kali berkumpul mereka mengatakan, "Innama nahnu mustahzi'un." Kami hanya ngolok-ngolok orang beriman. "Innama ma'akum." Kami ini bersama kalian, tenang aja. Ini orang munafik, buruknya orang munafik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud ketika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka. Setan-setan di sini ada tiga maknanya. Yang pertama tadi apa? Pemimpin-pemimpin kafir. Yang kedua, kaum musyrik. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin Yahudi yang memerintahkan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Fa idza khalau ila syayatin ay ru'asaihim wa kubara'ihim fi syahr." Jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, yaitu maksudnya adalah pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar di dalam keburukan, qalu inna ma'akum fil haqiqah. Maka kaum munafik akan mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian sebenarnya. Wa inna ma nahnu mustahzi'un bil mu'minin bi idharina lahum. Dan sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang beriman dengan memperlihatkan keimanan kami kepada mereka. Anna ala tariqatihi, bahwasanya kami di atas jalan mereka. Fahadhi haluhumul batinah wa dhahira wa la yahiqul makru sayyu illa bi ahli. Maka inilah keadaan orang munafik, yang batinnya seperti itu, yang terlihat zahirnya seperti itu. Wa la yahiqul makru sayyu illa bi ahli. Dan ingat, tipu daya yang buruk tidak akan didapatkan kecuali orang yang menipu dayanya sendiri. Ya, tipu daya yang buruk tidak akan didapatkan kecuali yang membuat tipu daya itu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya Allah membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum, apa artinya di situ ya mudrik, dan memanjangkan mereka di dalam kesesatan. Ya'lamun apa ayat yang ke-15, terombang-ambing ya, dalam kesesatan terombang-ambing. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, wa hadza jazaa'un lahum, ketika Allah membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing, maka ini adalah balasan atas mereka. Alastihza'in bi'ibadik, atas olok-olok mereka terhadap hamba-hambanya. Faman istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi min asyqa' wal halah al khabithah hatta dhannu annahuma al mu'minin. Termasuk balasan olok-olokan Allah terhadap mereka adalah bahwasanya nih, lihat, kadang siksa itu Pak bukan dengan siksa fisik, bahkan siksa itu hanya Allah kasihkan kepada mereka dengan menjadikan perbuatan kemunafikan menjadi indah bagi mereka. Ini siksa Pak ya. Maka mungkin Bapak bisa catat pelajaran terpenting pada pagi ini, termasuk siksa Allah kepada hamba adalah menjadikan bagi seorang hamba indahnya sebuah maksiat. Ini siksa. Siksa yang mereka anggap bahwasanya itu adalah sebuah perbuatan indah, enak, nyaman, tenteram. Seperti orang munafik. Orang munafik merasa nyaman ketika dia mengelabui orang-orang beriman. Ini siksa sebenarnya. Ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan terombang-ambing. Ini siksa sebenarnya. Ya? Tidak diberikan petunjuk, tidak diberikan kenyamanan hati untuk menerima hidayah, itu siksa. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Siksa pedih itu. Jadi jangan dianggap siksa itu hanya orang dapat musibah, bala gitu, rumah terbakar, harta tidak berkah, ya, harta hancur, tidak. Tidak diberikannya orang tersebut kesempatan keluar dari kesesatannya, itu siksa tersendiri. Ya. Jadi termasuk siksa Allah kepada seorang makhluk atau seorang hamba adalah tidak dibiarkan oleh Allah keluar dari kesesatan. Nah, ini luar biasa. Orang kecanduan, padahal subhanallah, salah satu sifat karakteristik dari maksiat itu adalah sekali maksiat kecanduan. Itu siksanya di situ sebenarnya. Tidak dibiarkan dia keluar dari kesesatan. Saya pernah bertemu dengan orang 1 tahun nggak sholat 5 waktu. Siksanya ya di situ, dan dia merasakan sendiri. Apa saya bilang, Bapak kalau pas, Mas kalau pas lagi nggak sholat selama 1 tahun itu apa yang Mas rasakan? Wah, semuanya nggak beres. Hati saya tidak tenang, selalu ingin marah, urusan tidak lancar, tidak dapat solusi dalam permasalahan. Rezeki apalagi paling seret, sampai saya masuk penjara Ustaz. Masuk penjara beliau, waktu itu saya bertemu dengan beliau di penjara. Bukti ya. Dan ini termasuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, perhatikan, "Faman istahza'ihi bihim an zayyana law ma kanu fihi min asy-syaqa' wal halal khabith." Termasuk olok-olokan, balasan olok-olokan Allah terhadap orang-orang munafik adalah Allah mengindahkan sifat kemunafikan tersebut kepada mereka. Padahal kemunafikan itu adalah sifat buruk dan keadaan yang sangat keji. Hatta dhannu annahum al-mu'minin. Padahal sampai mereka mengira bahwasanya mereka bersama orang-orang beriman. Lamma lam yusallitillahu al-mu'minin alaihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menguasakan orang-orang beriman terhadap orang-orang munafik. Ini para ikhwah sekalian. Ini faedah yang sangat luar biasa. Hati-hati ketika Anda maksiat. Ya. Dan ini adalah salah satu tafsiran dari istidraj. Ketika kita maksiat atau ketika seseorang berbuat maksiat, karena saya sering dituduh kita, kenapa kita Ustaz? Antum aja sering sebutkan ya. Jangan kita. Ya. Maksudnya ketika seseorang berbuat maksiat dan dia kecanduan, kemudian tidak bisa keluar, bahkan tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk keluar. Kecanduan riba, kecanduan mencuri, kecanduan berzina, kecanduan masturbasi, onani, kecanduan merokok, kecanduan berbuat bid'ah, kecanduan berbuat kesyirikan, kecanduan tidak bisa keluar dengan berbagai macam alasan yang dia miliki. Ini siksa tersendiri, siksa yang disegerakan. Jadi faedah yang Bapak tulis barusan tadi, termasuk siksa Allah terhadap seorang hamba adalah tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari maksiat. Itu siksa. Ya. Sulit untuk keluar maksiat. Terkadang orang sulit untuk keluar maksiat. Dengan berbagai macam alasan. Wanita pekerja seks komersial misalnya. Dia sulit untuk keluar maksiat karena dia masih belum beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan menjamin harta setiap makhluknya. Kalau dia berani menerobos itu arah, dia keluar, dia bekerja dengan yang halal, dapat yang berkah. Tapi disitulah siksa. Siksa mata tidak pernah, tidak melihat kecuali yang hal-hal yang diharamkan. Ini siksa tersendiri. Sulit usah jaga mata. Ya itu siksanya di situ. Sulit usah terlepas dari riba. Ya itu siksanya di situ. Para rentenir sulit untuk mengutangkan dengan tanpa riba. Lah siksanya di situ. Bahkan disebutkan dalam ayat, hatta idza farihu bima utu akhadna baghta fa idza hum mublisun. Sampai mereka gembira dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan nikmat, dia balas dengan maksiat. Nikmat maksiat, nikmat maksiat terus sampai akhirnya suatu ketika orang tersebut benar-benar bergumul dengan nikmat Allah, tapi dia balas dengan benar-benar maksiat. Allah cabut nyawanya seketika dalam keadaan sedang bermaksiat. Itulah su'ul khatimah. Makanya termasuk siksa Allah terhadap hamba adalah tidak memberikan kesempatan untuk keluar dari maksiat. Dan itu menyebabkan apa? Su'ul. Coba bayangkan Pak Fir'aun itu, dia kan manggil tukang-tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Lawang ahlinya saja beriman kepada Nabi Musa, dia masih tidak beriman. Dia tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari kekafirannya, kesombongannya, kecongkakannya. Bahkan tukang sihirnya yang dia siksa akhirnya. Nabi Musa nya dia berhadapan dengan tukang sihirnya kan sekata. Kalian beriman tanpa izin saya, kata Fir'aun. Jadi padahal kalau orang diberikan kesempatan langsung ketika melihat ini kan tukang sihir ahlinya, kenapa dia beriman? Pasti ada sesuatu. Otomatis kalau sananya diberikan kesempatan oleh Allah, dia akan mengikuti tukang sihir tersebut beriman. Tapi sampai akhirnya, akhir hayatnya dia tidak beriman. Bahkan imannya tidak diterima. Orang Fir'aun itu beriman, Pak. Beriman enggak? Beriman. Tapi imannya tidak diterima. Ya. Dia mengatakan hatta idza Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza adrakahu al-ghurq, qala amantu annahu la ilaha illa amanat bi banu Israil. Sampai ketika Fir'aun mau tenggelam, benar-benar sudah tenggelam, dia baru mengatakan aku beriman dengan ilah yang tiada berhak disembahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Apa yang dijawab oleh Allah? Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan al-an. Sekarang ente mau beriman kira. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dulu kamu bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Dan ini juga salah satu tafsiran yang kita ambil, membuat kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun, kerusakan apa di sini? Kesyirikan dan kekafiran, dia mengaku menjadi umat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kok maksiat tambah rezeki. Kok dusta tambah dapat bonus? Kok? Itu harus takut itu. Itu siksa tersendiri itu. Ya, hati-hati para ikhwah sekalian. Kok minta amplop bagi yang sudah dapat gaji resmi misalkan, minta amplop setiap meja kan biasanya ada amplop. Kok tambah banyak yang ngasih? Oh, itu hati-hati. Hati-hati karena bisa berakibat su'ul khatimah. Sebagaimana saya sering katakan, sebagaimana husnul khatimah adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka kebalikannya, su'ul khatimah adalah siksa terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia sebelum dia mendapatkan siksa di akhirat. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa min istihza'ihi bihim, termasuk olok-olokan Allah terhadap kaum munafik yaumal qiyamah, pada hari kiamat, annahu yuti'uhum ma'al mu'minin nuran zahiran fa idza mashal mu'minuna bi nurihim tufi'a nurul munafiqin. Subhanallah, sedih sekali orang munafik di akhirat. Ini gara-gara inilah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Pahala ganjaran sesuai dengan amalnya. Ketika mereka merasa senang mengolok-olok orang beriman, di akhirat juga Allah olok-olok mereka. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Termasuk olok-olokan Allah kepada orang munafik pada hari kiamat, yaitu mereka mengikuti orang munafik dengan cahaya, mengikuti orang beriman dengan cahaya. Ternyata orang beriman cahayanya hakiki. Di hari kiamat kan kita sangat butuh cahaya. Orang beriman ketika mendapat cahaya, mereka jalan dengan cahaya di atas shirath. Sedangkan ketika orang beriman sudah lewat, cahayanya habis, tinggallah orang munafik. Ingin jalan dengan cahaya orang beriman, dimatikan cahaya tersebut. Mereka tidak dapat cahaya. Ini olok-olokan Allah terhadap kaum munafik sebagai mereka mengolok-olok orang kaum beriman ketika mereka di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Kama tadini tudana. Sebagaimana yang Anda perbuat, Anda akan diperbuat seperti itu juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa baqu fi dhulmah ba'da an-nur mutahayyirin, dan mereka akhirnya diam saja dalam kegelapan. Karena cahayanya sudah diambil dibawa oleh orang-orang beriman yang hakiki. Mereka hanya iman sempalan, topeng imannya. Fama a'zama al-ya's ba'da at-tama'. Maka alangkah sedihnya, ya, sesuatu yang sebenarnya kita ingin ambil tapi kita tidak dapatkan. Itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kan? Kalau orang sudah punya asal di depan, tinggal dapat apa yang dia inginkan, ternyata nggak jadi. Nah, itu orang munafik seperti itu. Siksanya nanti dianggap seperti itu. Dia kira dia bisa jalan bersama orang beriman, ternyata enggak. Alangkah buruknya sebuah asa, ya, sebuah keputusasaan apabila terjadi setelah ada asa yang dia inginkan. Dia ingin bisa berjalan bersama orang beriman, ternyata putus, tidak bisa. Makanya Allah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di kemudian mengatakan, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa raqabtum. Orang-orang munafik nanti di akhirat, lihat Pak, keji sekali. Orang-orang munafik di akhirat mengatakan, mereka manggil orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, wahai orang beriman, kenapa kalian tinggalkan aku? Bukankah kami bersama kalian dahulu di dunia? Kata orang beriman, bala, benar, kalian bersama kami. Walakinnakum, akan tetapi kalian sendiri yang menggoda diri kalian sendiri. Watarabbastum, dan kalian yang menunda-nunda diri kalian sendiri. Waratabutum, dan kalian sendiri yang ragu terhadap diri kalian sendiri. Ini bahayanya menjadi orang munafik. Kemudian penulis mengatakan qaulu wa yamudduhum ayziduhum fi tughyanihim wa fujurahum wa kufrihim. Artinya firman Allah dan Allah memanjangkan untuk mereka, yaitu menambahkan kepada mereka kekafiran dan kemunafikan mereka. Ya'mahun ha'irun mutaraddidun, itu terombang-ambing. Wa hadha min istihza'ihi ta'ala bihim. Dan ini termasuk balasan olok-olokan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya, ini termasuk balasan olokan-olokan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Nah, di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan asma wa sifat. Perhatikan baik-baik. Kita ambil dari ayat Allahu yastahzi'u bihi. Kalau kita ambil ayat ini, artinya Allah membalas olok-olokan mereka. Berarti Allah mempunyai sifat mengolok-olok. Sifat mengolok-olok, sifat buruk atau tidak? Sifat buruk kan? Nah, kaedahnya adalah dalam tauhid asma wa sifat, tidaklah Allah mengolok-olok kecuali sebagai balasan terhadap olokan. Jadi Allah tidak mulai mengolok-olok. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang mengingkari Allah mengolok-olok. Kata mereka, enggak mungkin Allah mengolok-olok. Mengolok-olok itu kan sifat buruk. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat buruk. Itu yang mereka inginkan. Maka kita katakan, Allah tidak mempunyai sifat ini kecuali atas balasan. Karena ayat sebelumnya, inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya orang-orang yang mengolok, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cari contoh ayat yang lain. Makarallahu. Gimana ayatnya? Wa makaru wa makarallah. Zakarlah. Wa makaru. Ya. Dan orang munafik atau orang Yahudi berbuat makar. Makar tipu daya. Dibalas oleh Allah. Wa makar. Dan Allah juga berbuat makar kepada mereka. Nah, ini kaedahnya tadi. Ya, silakan Bapak catat. Sifat makar, sifat mengolok-olok yang dimiliki oleh Allah, sifat makar dan sifat mengolok-olok yang dimiliki oleh Allah tidaklah disebutkan kecuali sebagai balasan atas makar dan olok-olok orang-orang kafir atau munafik. Ini kaedahnya, ya. Beberapa hari ini lu nyaman berjalan sudah. Di Indonesia ini nyaman, kalau sakit-sakit batis langsung diurut. Baik. Perhatikan. Apa tadi? Sifat makar dan sifat mengolok-olok yang dimiliki oleh Allah tidak disebutkan kecuali sebagai balasan atas makar dan olok-olok orang munafik atau orang-orang kafir. Ya, artinya secara tersendiri Allah tidak pernah mengolok-olok, itu sifat buruk. Ya, tetapi Allah balas sifat olok-olok tersebut atau makar-makar tersebut adalah sebagai apa? Balasan. Nah, ini faedah. Baik. Kemudian sifat yang ketujuh dari orang munafik, ayat yang ke-16. Pokoknya mun kada hadir pertemuan tuh rugi di mana. Banyak ayat yang kita lewati. Ya, sifat yang ke-16. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, coba kita kembangkan dakwah ini dengan mengajak kekawanan, kawan-kawan sejawat, keluarga. Ya. Ajak sekali, ayo kita Jumat subuhan di Masjid Imam Syafi'i, berjanjian. Itu pahalanya besar. Pahala besar. Ajak anak-anak, ajak istri. Jangan hanya masuk surga sorangan. Subhanallah. Ya. Ini jujur saja. Abah mama ulun kada ke sini, ulun sediakan streaming di rumah. Agar mendengar. Minimal mendengar. Meskipun lebih utama berjamaah di masjid di sini, kemudian berzikir sampai kita terbit matahari, sholat. Setiap hari mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT. Yang ke-16, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya, mereka lah orang-orang munafik yang telah menjual atau membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti menjual petunjuk dengan kesesatan. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak akan perniagaan mereka mendatangkan keuntungan dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sifat yang ketujuh dari orang munafik. Tadi sudah 6 kan, kalau tidak salah. Ya. Sifat yang ketujuh, menjual kesesatan. Apa? Menjual petunjuk dengan kesesatan. Artinya, mereka membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Mereka dapatkan kesesatan, petunjuk mereka lepas. Menjual petunjuk dengan kesesatan. Atau kebalikannya. Membeli petunjuk, membeli kesesatan dengan petunjuk, bisa diganti ya, menjual petunjuk dengan kesesatan. Ini sifat orang munafik. Benar, sudah jelas-jelas di situ ada petunjuk, dia jual, dia ambil malah apa, kesesatan. Apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ulaika ay al-mausufu al-munafiqun al-mausufuna bitilka sifat, yaitu orang-orang munafik yang bersifat dengan sifat-sifat di atas, yang telah menjual kesesatan dengan menjual petunjuk dengan kesesatan. Ay raghibu fil dalalah raghbatal mushtari bisil'ati allati min man raghibtahu fiha yabdhulu fiha al-athman an-nafisa, yaitu, nah ini faedah, yaitu mereka lebih suka kepada kesesatan. Seperti kesukaan orang yang ingin membeli sesuatu barang. Meskipun barang tersebut mahal harganya, tetap dia beli. Nah itu buruknya orang munafik. Sudah tahu itu sesat, dia mau bayar dengan harga mahal, yaitu keimanannya. Sudah tahu barang itu buruk, dia beli juga dengan harga yang mahal. Ini orang munafik. Seperti itu orang munafik. Kalau dalam diilustrasikan dalam jual beli. Ini barang jelek. Barang nomor KW9. Ya. Dia beli dengan harga asli pakai sat bukan pakai sin. Asli. Ya, dengan harga asli yang nomor 1. Ini kan aneh. Otaknya di mana? Sudah ada yang benar-benar indah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia jual itu petunjuk untuk mendapatkan keburukan. Dan perlu Bapak ketahui, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ada orang munafik? Salah satu sebabnya adalah permasalahan politik ekonomi. Mereka tidak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai ekonomi di kota Madinah. Itu sebabnya. Berarti kan ujung-ujungnya apa? Duit. Orang munafik ujung-ujungnya duit. Itu seperti itu. Dan itu munafik di semua masa. Ya, ujung-ujungnya dulu. Berani menjual petunjuk keimanan untuk mendapatkan kesesatan. Karena ingin mendapatkan duit. Dan itu kita bisa lihat di Syiah Rafidhah juga seperti itu. Bahkan orang-orang yang antek-antek Syiah Rafidhah di Indonesia juga seperti itu. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan, kami juga ingin duit. Ini pada ikhwasnya. Bagaimana kalian mendapatkan dari Arab Saudi duit? Kami juga ingin duit dari mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Yang penting kan masuk duit. Bodoh amat masalah iman, masalah sahabat, bukan urusan kami. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya apa? Itu kebiasaan orang-orang munafik. Ya. Mereka menjual sesuatu barang yang bagus mereka ganti dengan barang-barang yang paling buruk. Atau mereka membeli barang yang buruk dengan harga yang paling mahal. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Wa hadza min ahsanil amtsilah. Maka ini termasuk perumpamaan yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ja'ala dhalalatah allati hiya ghayatu syirk silah wa ja'ala al-huda allazi huwa ghayatu salah bi manzilati tsaman fa badala al-huda raghbatan anhu bid-dhalalati raghbatan fiha fa hadhihi tijaratun fa bi'sa tijaratu wa bi'sa safah safatuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ma rubihat tijaratu? Ya, jual beli mereka tidak akan beruntung. Kenapa? Apa hubungannya kemunafikan dengan jual beli? Karena inilah yang perumpamaan yang paling luar biasa kata penulis rahimahullah ta'ala. Yaitu orang munafik menjual petunjuk dengan mendapatkan kesesatan. Atau membeli kesesatan dengan harga yang mahal. Yaitu apa? Petunjuk. Makanya dijadikan di sini kesesatan sebagai barang yang mereka beli. Dan keimanan sebagai barang yang mereka gunakan untuk membeli kesesatan tersebut. Makanya Allah menyebutkan fama rabihat tijaratukum. Itu hubungannya antara kesesatan dengan jual beli. Orang munafik menjual kesesatan. Apa menjual? Dapatkan kesesatan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan beruntung kegiatan orang-orang munafik, tidak akan beruntung perniagaan orang-orang munafik. Maka mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi faedah yang ketujuh itu yang Bapak tulis tadi, sifat orang munafik adalah menjual apa? Petunjuk dengan kesesatan. Atau sama dengan seperti itu, sama dengan menjual barang yang baik dengan barang yang buruk. Jadi ada beberapa sama dengan ini, ada beberapa sinonim di sini. Menjual petunjuk dengan kesesatan, sama dengan menjual barang yang baik dengan barang yang buruk, sama dengan menjual barang buruk dengan membelinya atau membeli barangnya, membeli barang buruk dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini sinonim semua, sama semuanya. Yang intinya menjual iman dengan kesesatan. Atau membeli kesesatan dengan iman. Menjual petunjuk dengan kesesatan itu orang munafik. Menjual barang yang baik dengan barang yang buruk itu orang munafik. Membeli barang buruk dengan harga yang sangat mahal itu orang munafik. Ya, ini para ikhwas sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillah. Nah, silakan jika ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini agak berat rasanya saya untuk bertanya, tapi untuk tidak bertanya mungkin minta pendapat Ustaz saja, bahwa data penduduk seluruh negara, katakanlah seluruh dunia, itu menunjukkan orang-orang Islam itu dari 8 miliar mungkin sekitar 1,5 atau 2 miliar. Nah, ini apakah berkembang pesatnya kaum munafik, ataukah iri dengki atau hasad dan yang sebagainya gitu, apa penghibirian atau penjelekan dari kaum kafir ini, bagaimana pendapat Ustaz? Atau ya, memang perseteruan kafir sehingga timbul cara-cara munafik ini, ataukah memang berkembangnya munafik ini sehingga penduduk mereka itu banyak gitu? Terima kasih. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa Taala sudah berfirman, wa ma amana ma'ahum illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan para nabi kecuali sedikit. Wa qalilun ma'hum, kata Allah. Dan sedikit dari mereka yang beriman. Itu sudah pernyataan-pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya orang beriman itu sedikit. Bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Taala akan mengutus, ada namanya utusan ke neraka. Subhanallah. Antum kalau ingat hadis ini, utusan ke neraka, bukan utusan ke mana-mana, utusan ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa Taala dalam diskusi, akhrij ba'dah min kulli alfin tis'atun wa tis'in. Tis'atun wa tis'in. Artinya, keluar orang-orang yang merupakan utusan ke neraka. Dari 1,000 orang, 999 ke neraka. Berarti satu yang tinggal di surga. Nah, begitulah Pak. Ya, sedikit orang yang beriman. Jadi wajar ya. Yang saya ketahui maka 6.5 miliar jumlah manusia, kemudian 1.5 miliar manusia muslim saja. Begitulah orang beriman. Ya. Adapun apakah itu akibat makar orang-orang munafik ataupun makarnya orang-orang kafir, dua-duanya. Ya Allah. Nah. Kenapa? Oh iya, lebih ramai di neraka. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan sini Ustaz, sebenarnya nanti akhir zaman itu musuh kita itu siapa Ustaz? Apakah kaum munafik? Apakah dari kaum kafir? Itu dijelaskan oleh Nabi. Dua-duanya. Karena kaum munafik nanti akan bertemu dengan kaum Yahudi, memerangi kaum muslim. Bahkan sampai di akhir zaman nanti ada pohon yang mengatakan, ya muslim, ta'ala, hadza yahudiyun khalfi faqtulhu. Wahai muslim, sini. Ini di belakang saya ada seorang Yahudi. Bunuh dia. Jadi, kemudian juga nanti di akhir zaman kan ada dajjal. Pengikut paling banyak dajjal adalah dari kaum Yahudi. Kemudian juga dari kaum munafik yang keluar dari kota Mekah. Makanya dari kota Madinah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-madinatu tanfiru khabatal tanfiru kama yanfiru al-kiru khabatal hadid. Artinya kota Madinah itu mengikis orang-orang munafik sebagaimana pandai besi mengikis karat-karat yang ada pada besi. Nah, jadi orang munafik yang akan ada di akhir zaman yang diperangi oleh kaum muslim. Yaitu diantaranya dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa dan kaum muslim pada waktu itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, ini mau menanyakan apabila seseorang ikut mensolatkan jenazah, maka pahalanya satu qirat. Nah, apabila sampai ke kubur, maka dapat dua qirat. Nah, bagaimana dengan perempuan, Ustaz, untuk menahan dua qirat? Apa kita diperbolehkan? Iya, kalau ibu pergi ke mana? Ke pengantara jenazah sampai kuburan, ibu akan dapat dua qirat. Salatkan, kemudian antarkan jenazah, akan dapat dua qirat. Akan tetapi, yang lebih baik adalah tidak mengantarkan. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Tetapi tidak ditekankan larangan tersebut terhadap kami. Nah, tidak ditekankannya di sini adalah menunjukkan bahwasanya boleh seorang perempuan untuk mengikuti jenazah. Tetapi yang lebih baik baginya adalah tidak mengikuti jenazah. Nah, kemudian bagaimana asal kita ingin dapat dua qirat? Kata-kata nuhina kemudian yang artinya adalah kita dilarang, kemudian kita taati, ya itu lebih baik daripada dua qirat. Nah, cara berpikirnya seperti itu, Bu. Ya. Kita dilarang untuk apa namanya? Kata perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah hadisnya dari Ummu Aqiyah atau Ummu Salamah, saya lupa. Kita dilarang. Kemudian ketika kita dilarang, kita taat kepada larangan tersebut, kita tidak langgar, ini lebih baik daripada dua qirat. Cara berpikirnya seperti itu, Bu. Seperti juga salat di masjid. Ustaz, laki-laki kan salat berjamaah di masjid dapat 27 derajat. Perempuan di rumah lebih baik daripadanya. Dapat berapa derajat? Maka cara berpikirnya jangan seperti itu. Lebih baiknya perempuan di rumah itu lebih baik kadang-kadang daripada 27 derajat. Dan itu subhanallah, syariat ini maha hikmah karena yang membuat memang al-hakim, yang maha bijaksana. Coba kalau seandainya diwajibkan juga perempuan ke masjid. Ya. Sudah pakaiannya ribut banget gitu. Jilbabnya lebar, panjang, kemudian bukan saya menghina jilbabnya ya. Tetapi kan ribet perempuan seperti itu, tidak seperti laki-laki. Saya tadi ke masjid cuma pakai jubah selesai. Ya, berwudu selesai. Kemudian bapak-bapak mungkin yang pakai celana, ya, ganti celananya, kemudian pakai baju selesai. Ini perempuan ribet sekali. Belum lagi yang pakai cadar. Ah, belum lagi anak-anaknya. Ya, belum lagi pekerjaan untuk persiapan untuk suaminya. Belum lagi masak untuk sarapan anak-anaknya mau sekolah. Belum lagi nyuci, belum lagi. Alhamdulillah enggak diwajibkan. Syariat itu maha ini. Makanya di situ lebih baik kadang-kadang untuk perempuan, lebih baik bahkan lebih baik dari 27 derajat. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Jadi jangan dibarter, Ustaz, lebih baiknya berapa derajat ini? Jangan. Lebih baiknya itu lebih baik dari 27 derajat. Demikian. Nah, menjelaskan tentang surat Al-Baqarah untuk menjelaskan yang surat Al-Maqidah, surat Al-Maqidah itu penjabaran seperti apa? Apa hubungan surat sapi dengan surat munafik? Gitu ya. Maka jawabannya Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi menyebut ini surat Al-Baqarah, ya, dan penamaan surat itu tauqifi. Yang saya ketahui ilmunya, penamaan surat itu tauqifi. Arti tauqifi memang berasal dari wahyu. Surat ini panjangnya sekian, itu disebut surat Al-Baqarah. Itu tauqifi. Bukan dari para sahabat menamainya, bukan. Tapi dari Rasulullah SAW. Tauqifi. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena dalamnya ada cerita Nabi Musa diperintahkan, memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi. Ya, diperintahkan kaumnya untuk apa? Menyembelih sapi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menceritakan kaum munafik ini tidak ada relevansinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah,